kalau masih berseni di manakah rimbanya, kalaupun sudah mati di manapun sarannya. Taman tiada indah lagi tanpa kau bunga desa. Hati tak ceria lagi tanpa kau bunga desa. turun bersedih karena sang prima donna telah pergi. Desa yang ku puja.